ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sering kita mendengar kata-kata atau kalimat Alhamdulillah binikmatil iman wa islam, maka itu kenikmatan atau kedamaian atau kebahagiaan sejati yang dirasakan oleh seorang mukmin. Dan Allah sendiri yang subhanallah memberikan kepada kita kenikmatan tersebut, yang dalam surat Al-Fat Allah sampaikan itu yang berbunyi auzubillahi minasyaitonir rajim wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junus samawati wal ardhi kanallahu aliman hakima. Jadi Allah lah yang menurunkan kebahagiaan atau ketenangan di hati hamba-hambanya, terutama orang-orang beriman. Maka teman-teman sekalian, di saat seperti sekarang ini ya, ketenangan-ketenangan seperti itulah yang mungkin agak sedikit langka ya, apalagi orang-orang yang terlalu over menggunakan panca inderanya untuk menyerap semua informasi yang di sekitarnya, khususnya berkaitan dengan wabah ini. Kita bukan tidak mau tahu, tapi kita juga perlu membatasi hal-hal yang sifatnya tidak penting untuk panca indera kita, untuk kita lihat, kita dengar, kita rasakan, karena itu akan mempengaruhi fisiologis kita. Contoh mungkin banyak, mungkin pernah lihat teman-teman orang yang sedang berjalan, mungkin tiba-tiba dia terjerembab, jatuh, mati seperti itu. Yaitu paling tidak atau secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi fisiologis kita. Lihat manusia itu sebenarnya makhluk yang sangat-sangat seimbang ya. Jadi dia ada bahagia, ada sedih ya, ada marah, ada suka ya, ada cemburu, ada cinta, seperti itulah. Maka semakin kita mentadaburi ayat-ayat Allah di segenap penjuru langit dan pada diri kita sendiri, kita akan semakin merasa bahwa sebenarnya urusan kesehatan khususnya yang mungkin akan kita bahas hari ini adalah hal yang sebenarnya simple sebenarnya. Kuncinya adalah bagaimana kita menjaga panca indera kita. Bagaimana kita menjaga, karena begini, ada tiga organ penting yang teman-teman perlu ketahui yang mereka ini memegang peranan yang akhirnya menyebabkan perubahan baik atau tidak baik pada fisiologis atau metabolisme tubuh kita. Yang pertama otak ya, atau kepala kita ini. Kemudian yang kedua, di leher kita itu ada satu organ namanya timus ya. Dan satu lagi jantung ya, yang disebut atau orang-orang barat sebut dengan kolbu. Ya, maka tiga organ tadi, siapa yang paling menentukan, atau bukan siapa yang paling menentukan, siapa yang menjadi reseptornya atau parabolanya. Parabolanya kepala ya, atau otak. Jadi dalam otak, di otak atau di kepala kita ini ada sam wal absor ya, ada pendengaran dan penglihatan. Ya, pendengaran penglihatan inilah nanti akan mempengaruhi fisiologis tubuh kita ya. Semakin banyak hal positif yang didengar dari pendengaran dia, maka akan semakin baguslah dua organ tadi dan seluruh tubuh secara umum. Semakin banyak hal-hal positif yang dia lihat, absor ya, basor atau dia lihat seperti itu, maka akan semakin baik juga organ tubuhnya. Maka di era-era seperti sekarang atau di saat wabah seperti ini, ya kita perlu tahu sedikit banyak tentang berita, tapi yang perlu kita jauh lebih butuhkan adalah bagaimana organ-organ tadi mendapatkan ketenangan. Ya, organ-organ tadi ya, baik yang ada di dalam di kepala kita ya, berupa reseptor hormon tadi, ataupun timus kita, ataupun di jantung kita, mendapatkan suplai asupan yang baik ya. Nah, itu yang harus, mungkin pesan saya pertama itu kepada teman-teman sekalian, supaya apa, supaya kita nggak terlalu terus-menerus berada dalam kesedihan, kecemasan. Ingat ya, yang namanya orang berpuasa pasti ada maghribnya gitu lah. Yang namanya orang berpuasa pasti ada maghrib. Yang maksudnya apa? Yang namanya orang berpuasa, yang dia lakukan puasa sejak sahur, itu ada berbuka puasanya. Itulah. Pasti ada berbuka. Tenang aja lah. Gitu. Demikian juga dengan satu ujian atau musibah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Semua ujian atau musibah yang Allah berikan itu pasti ada batasnya. Karena kita bukan nabi, kita bukan rasul. Beda karakter atau beda ujian yang Allah berikan kepada hamba-hamba terpilihnya, yaitu nabi dan rasul tadi, dibandingkan dengan kita manusia biasa ya. Jadi pasti ada batasnya dan pasti ada akhirnya ya. Dan inilah yang mungkin kita perlu pahami di era seperti sekarang ya. Apa fungsi dan peran itu semua? Tidak lain tidak bukan akan menjaga keseimbangan dalam tubuh kita. Sebab apa? Kecemasan, ketakutan, kebencian, kemarahan, dan segala macam emosi-emosi yang buruk lainnya itu pada akhirnya akan menyebabkan perubahan metabolisme, bahkan perubahan pada keseimbangan elektron pada tubuh kita sebagai manusia. Maka kalau sudah tidak seimbang elektron-elektron tadi, terciptalah atau terbentuklah radikal bebas yang berlimpah di badan, maka imunitasnya pasti akan turun. Maka pesan pertama saya kepada teman-teman semua di saat seperti wabah saat ini, yang perlu Anda lakukan pertama kali adalah tingkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Perbanyak ya. Tadi pagi juga sempat saya share di Instagram juga tentang 10 pilihan menjadi orang yang paling baik atau orang yang paling bermanfaat. Ya, ada yang mungkin orang yang memberi makan, memberi salam, baik pada keluarganya, ya, baik akhlaknya, kita mau pilih yang mana? Jadi tingkatkanlah keimanan dan ketakwaan kita di era seperti sekarang, ya. Mungkin kalau sekarang nggak bisa kerja, maka di rumah coba usahakan atau paksakan untuk lebih banyak lagi sholat-sholat sunnah seperti itu, atau mungkin menaikkan dosis membaca Qurannya. Salah satunya itu, ya. Supaya apa? Supaya hati kita itu tenang, karena iman yang baik, hati yang baik, jiwa yang baik, pikiran yang baik pasti akan memberikan ketenangan, ya. Jadi iman yang baik, hati yang baik, jiwa yang baik, pikiran yang baik pasti akan memberikan ketenangan, ya. Semakin tenang diri kita, semakin mudah kita mengerjakan banyak hal, ya. Seperti itu. Maka ada sebuah kisah, ya, di zaman sahabat, ada seorang sahabat bernama Abdullah. Dia bilang begini. Suatu hari ada orang memberikan kabar kepada Abdullah tadi. Dia bilang, dia mengatakan begini. Wahai Abdullah, anakmu mati, dia bilang. Dia lagi makan, si Abdullah lagi makan. Dia katakan, inna lillah wa inna ilaihi roji'un, dia bilang. Lalu habis dia menyebutkan kalimat istirja tadi, dia makan lagi. Ya. Lalu orang yang bertanya tadi atau menyampaikan kabar tadi, agak sedikit mungkin ya, gerutu gitu lah kan. Dia bilang, ini anakmu ini mati dibunuh orang. Kenapa nanti diem-diem aja dan anteng-anteng aja gitu kan. Terus akhirnya dia tetap diam, akhirnya sampai akhirnya si Abdullah mengatakan, ketahuilah bahwa kami adalah kaum ya yang meyakini suatu takdir itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Kata Abdullah, anakku mati sudah takdir dan ketetapan dari Allah pada waktu sekian, hari apa gitu dia mati. Dan apa yang aku hadapi sekarang, ya makanan inilah bentuk dari takdir yang aku selesaikan, kata dia. Selesai aku menghabiskan makanan ini, maka aku akan mengurusi jenazah anakku, kata dia. Seperti itu. Ya, ini salah satu bentuk ya ketenangan. Ya, jadi seorang mukmin itu ya, kalau dia betul-betul menjaga keimanannya dan adabnya dan hubungannya dengan Allah, pasti dia akan tenang. Ya, pasti dia akan tenang. Ya. Demikian juga sebaliknya. Ya, di era seperti sekarang ini, mungkin salah satu yang kita perlu pikirkan, yakinlah bahwa ini adalah bentuk caranya Allah untuk memfilter siapa-siapa hamba-hambanya yang was-was terus-menerus, yang tenang, ya, yang tetap yakin dengan kehendak Allah, seperti itulah. Nah, lalu itu salah satu poin penting atau mungkin poin utamanya kita hari ini untuk kita sikapi, ya. Jadi kalau saya pribadi ya meyakini bahwa ini pasti akan ada akhirnya, ini pasti akan ada batasnya. Akan ada tiba di mana waktunya Allah akan selesaikan ini kepada atau mungkin di entah kapan, tapi harus yakin itu. Itu. Lalu berkaitan dengan kesehatan ya, sebagaimana sering saya jelaskan bahwa dalam tubuh manusia itu sebenarnya sudah dibuat atau diciptakan Allah dalam keadaan yang seimbang. Emosi-emosi yang negatif itu akan memberikan masalah ke tubuhnya ya, berupa elektron-elektron salah satunya sih ya, yang akan terpisah bahkan hilang atau missing elektron. Nah, demikian juga dengan kondisi-kondisi yang lain ya. Nah, kita lihat sebenarnya tubuh dasar cara yang paling utama yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita di saat seperti sekarang ini ya. Mungkin kita mendengar ada istilah-istilah antioksidan ya. Ya, antioksidan. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi memahami bahwa keseimbangan yang ada pada tubuh manusia ini bisa kita supply, kita bisa tambahkan lagi dengan keseimbangan-keseimbangan atau mungkin dengan hal-hal yang atau mungkin produk-produk yang Allah ciptakan di bumi ini. Ya, karena keseimbangan itu berupa dia berpasangan. Ya, ada bakteri negatif, ada bakteri positif, ada kiri, ada kanan, ada atas, bawah, seperti itu. Ya, maka teman-teman sekalian, bagaimana caranya kita menjaga keseimbangan tadi agar tidak bermasalah lagi ya, udara pikiran masalah, ini tubuhnya pun elektronnya bermasalah. Maka kita lihat beberapa poin-poin atau kata kunci, ada dua mungkin yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Untuk menguatkan imunitas, kekebalan tubuh kita di saat seperti sekarang ini. Yang pertama tadi saya ada sebut menyebutkan tentang antioksidan. Jadi antioksidan itu ya kalau misalkan radikal bebas ya, dia apa tuh namanya mengambil elektron ya, mengambil elektron, kemudian akhirnya elektron tadi kehilangan pasangannya. Maka di saat seperti sekarang ini ya memang kita membutuhkan banyak-banyak antioksidan. Pertanyaannya apa yang harus kita makan kan gitu. Kalau saya pribadi terus terang menganut prinsip keseimbangan yang integratif atau yang holistik ya. Maksudnya gimana? Semua yang Allah ciptakan, yang mendapat cahaya mataharinya, yang mendapat airnya, yang mendapat atau tumbuh di atas tanahnya, itu pasti seimbang. Pasti seimbang. Jadi kayak zaman sekarang ini apa harus kita kerjakan? Ya makan aja herbal kayak sekarang mungkin kita kenal ada rempah rimpang seperti itu, makan aja, ada temulawak, serai, jahe, kunyit, makan aja semua karena mereka memiliki molekul-molekul atau mungkin elektron yang berpasangan gitu kan, seperti itu. Lalu berarti tidak secara spesifik, kalau saya pribadi sebenarnya jujur enggak usah spesifik-spesifik banget kalau saya pribadi sih ya. Karena toh mereka juga kalau betul-betul makan dari alam ya, kita ambil dari alam, maka insya Allah dia akan pasti berpasangan. Ya kondisinya kemasan pasti akan menyebabkan terjadinya oksidasi di badan kita. Ya, nah maka kita selain ya kita tadi membutuhkan antioksidan tadi, kita juga membutuhkan kita memerlukan juga namanya radikal scavenger. Ya radikal scavenger ini ibarat kata kalau ada elektron yang lepas itu dia tangkap, dia pasangkan kembali gitu lah. Seperti itu radikal scavenger salah satunya. Jadi dari mana bentuk radikal scavenger tadi, kita menggabungkan ya beberapa jenis tumbuhan-tumbuhan atau produksi ciptaan Allah yang yang bisa menjadi supplier antioksidan dan radikal scavenger tadi. Salah satunya adalah yang dulu pernah saya share itu ya, ketika kunyit temu jeruk nipis temu dengan serai. Nah itu ya, jahe, serai, kunyit, jeruk nipis itu salah satu yang kita bisa gunakan sebagai radikal scavenger ya. Nah, itu salah satu caranya. Terus bagaimana cara lagi kita meningkatkan antioksidan di teman-teman sekalian? Ya. Tadi saya jelaskan di awal tadi tentang atau mungkin konsep kekuatan atau imunitas pada tubuh manusia. Jadi ternyata memang ada hubungan antara otak ya dan pencernaan kita. Yang disebut dengan gut brain axis atau GBA. Jadi GBA inilah yang sebenarnya salah satu indikator sehat atau tidaknya tubuh seseorang. Jadi kalau gut-nya atau ususnya pencernaannya sehat, maka otomatis pikiran juga akan sehat, akan tenang ya, dan juga tubuhnya pun secara umum akan sehat. Nah, itu salah satunya. Bagaimana cara kita mensuplainya? Bagaimana cara kita menguatkannya? Banyak yang belum tahu bahwa sebenarnya kalau kayak sekarang ini ya, kalau kayak sekarang ini saya pribadi ya agak kurang setuju dengan istilah bersama lawan corona ya kalau saya. Ya kenapa? Karena walau bagaimanapun corona ini adalah makhluk ya, terlepas dia dibahas makhluk atau tidak ya, karena virus ada mengatakan dia bukan makhluk, tapi sebutlah mungkin makhluk ya. Maka ketika makhluk itu dimusuhin, apa yang terjadi pasti dia akan melakukan perlawanan ya. Maka disinilah kita perlu pahami bahwa tubuh manusia itu ada disebut dengan imunitas spesifik ataupun imunitas non spesifik ya. Imunitas yang non spesifik itu apa aja, di kayak ibarat kata pasukan infanteri lah. Kemudian imunitas spesifik itu pasukan khusus kayak Kopassus itu. Ya, itu salah satu itu konsepnya. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan? Jadi kalau imunitas non spesifik ya, itu ya apapun yang kita makan itu menguatkan. Jadi zaman sekarang ini sebenarnya harus kita lakukan. Kalau bagi saya pribadi ya, udah konsumsi aja semua rempah-rimpang ya, jeruk nipis, ada madu, seperti itu campurin semua ya. Itu salah satu caranya kita. Apakah tidak mesti ini itu segala macam? Kalau bagi saya pribadi, produk ciptaan Allah itu pasti berpasangan. Maka makan aja atau konsumsi aja situ. Ya. Kemudian yang keduanya, jadi kalau tadi membahasakannya adalah berdamai dengan corona, berdamai dengan makhluk ini, ya kita perlu menguatkan. Jadi kita kalau bahasan saya itu mendakwahkan virus tadi ya, untuk kembali ke jalan yang benar. Ya, jadi virusnya disuruh kembali ke jalan yang benar. Jangan lama-lama bikin ulah gitu kan, didakwahin. Dengan cara apa? Memperbanyak bakteri-bakteri yang bisa menguatkan sistem kekebalan tubuh kita. Dan salah satunya adalah bakteri-bakteri baik yang kita kenal dengan kayak probiotik seperti itu. Ya. Itu salah satu caranya. Jadi, dan sebenarnya Indonesia sangat kental dengan budaya probiotik sebenarnya ya. Ada mungkin cuka ya, ada mungkin tempe ya, makanan fermentasi ya, ada juga asinan yang semua ada fermentasinya. Tape juga salah satunya. Jadi itu salah satu, atau mungkin cairan-cairan probiotik yang lain yang memang peran dan fungsinya adalah menguatkan tubuh kita. Karena mungkin itu pesan pertamanya, atau mungkin poin pertamanya itu probiotik ya. Maka di saat seperti sekarang ini, konsumsilah lebih banyak makanan-makanan fermentasi dan makanan-makanan probiotik ya. Atau mungkin minuman probiotik. Kemudian, yang keduanya, karena bakteri ya, mereka ini butuh makan ya. Bakteri ini butuh makan, maka makanan yang bakteri tadi berupa asam-asam amino. Ya, asam amino terbaik yang ada dalam Islam, yang adalah ciptaan Allah ini, yang saya pahami salah duanya adalah madu dan kurma. Madu dan kurma. Jadi madu itu dan kurma adalah dua jenis asam amino yang juga merupakan prebiotik yang sangat baik. Ya, untuk memberikan makan kepada bakteri tadi. Jadi bakteri tadi itu yang tadi kita sebutkan di awal tentang probiotik tadi itu merupakan bakteri atau mungkin makhluk yang butuh makan. Ya, makanan mereka adalah asam amino atau mungkin prebiotik-prebiotik ini. Jadi salah satunya seperti ini. Jadi ketika kita makan produk-produk probiotik, jangan lupa makan juga produk-produk prebiotik. Jadi contoh sederhananya begini. Teman-teman makan tempe, makanlah kurma gitu kan. Ketika makan tape, tape itu kan probiotik ya, makanan fermentasi juga. Bisa makan sayur atau bisa makan tambah dengan madu sedikit ya. Bisa saja karena bakteri tadi butuh atau minum air ya. Bakteri tadi butuh nutrisi atau butuh zat gizi untuk berkembang biak. Nah, ini salah satunya teman-teman sekalian ya, salah satu cara. Jadi termasuk juga produk-produk yang mungkin bisa Anda dapatkan yang dalam bentuk fermentasi ya, seperti keju ya. Keju itu bagus asal jangan keju kemasan aja. Jadi kalau keju susu itu kan kalau diawetkan salah satu caranya adalah dengan dibikin keju ya, keju. Kemudian kefir atau yogurt seperti itu juga bisa. Tapi yang saran saya yang homemade, jangan yang pabrikan. Kalau udah pabrikan biasanya sudah banyak dengan berbagai macam tambahan-tambahan pangan yang lain ya, pengawet segala macam. Cara yang homemade atau mungkin kalau mau bisa bikin sendiri itu salah satu caranya. Lalu ingat, karena dia probiotik atau makanan fermentasi biasanya akan ditambahkan dengan bakteri ya. Kalau mungkin di tape biasanya mereka pakai saccharomyces ya, seperti itu. Nah, maka kalau Anda makan yogurt, makan kefir atau makan keju, jangan lupa makan sayur juga ya, kan prebiotiknya juga, karena si bakteri yang ada pada produk tadi butuh berkembang biak ya. Atau mungkin bisa teman-teman cari cairan-cairan probiotik yang lain yang sekarang juga sudah cukup banyak jual sebenarnya. Itulah salah satu ikhtiar. Kenapa? Karena memang 80% zat atau imunitas kita itu diciptakan atau dikondisikan Allah ada di pencernaan atau di dalam perut. Jadi kalau perutnya baik, maka tubuh kita akan baik. Ya, jadi perutnya baik. Karena gut brain axis tadi itu salah satu caranya tubuh untuk menyeimbangkan kondisi imunitas. Jadi kalau perutnya dalam kondisi seimbang dengan makanan yang baik, penuh dengan gizi, ya, vitamin, mineral, enzim, probiotik, prebiotik, segala macam, ya, maka dia akan berikan sinyal-sinyal yang positif ke otak kita. Jadi sebenarnya berarti kesimpulannya atau mungkin keadaannya di saat seperti sekarang, apa yang harus kita konsumsi ya tadi ya, mungkin rempah-rimpang itu jadikan minuman tiap hari ya, Anda tambahkan madu atau mungkin juga bisa pakai resep yang tadi ya, dengan menggunakan probiotik prebiotik tadi. Contoh mungkin yang saya share ada kurma yang di blender dengan tape, ditambahkan jahe sedikit dan dikasih garam. Itu salah satu cara kita untuk memberikan asupan yang terbaik ke badan, yang insya Allah itu juga menghangatkan dan juga menguatkan bakteri-bakteri yang baik dalam tubuh kita. Itu salah satunya. Salah keduanya. Nah, poin yang ketiganya adalah salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas makan atau mungkin kapasitas memakan bakteri atau virus pada tubuh kita ini adalah dengan cara meningkatkan pasukan imunnya. Dan salah satu cara untuk meningkatkan pasukan imun dalam tubuh kita adalah dengan cara berbekam. Jadi bekam atau hijama yang saya pahami adalah salah satu cara yang paling baik untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita. Ya, jadi di saat seperti sekarang, saran saya teman-teman coba panggil para pembekam-pembekam yang sudah ada izin atau mungkin sudah mengikuti pelatihan yang benar ya, supaya nanti tidak keliru dan tidak berbahaya pelaksanaannya. Mungkin bisa datang ke rumah kalau kliniknya tutup misalkan, lalu berbekam lah. Padahal sudah lewat, sekarang kan sudah masuk ke tanggal 21 Syakban atau 22 Syakban, sudah lewat. Tapi yang disunahkan memang pada tanggal 17, 19, 21, 21. Nah, itu salah satu caranya. Kalau teman-teman bisa berbekam ya di rumah, panggil tukang-tukang bekam, tukang-tukang bekam, para pembekam tadi untuk membekam Anda, mungkin suami atau istri di rumah. Ya, itu salah satu cara kita meningkatkan. Jadi bekam sendiri adalah salah satu metode pengobatan yang memang bisa meningkatkan imunitas yang sifatnya spesifik dan juga non-spesifik. Jadi infanteri dan korpus pasusnya sama-sama dikuatkan oleh si bekam atau hijama tadi. Itu salah tiganya kita bisa mengoptimalkan, ya, kita bisa menguatkan lagi sistem kekebalan tubuh kita. Jadi sebenarnya simple, ya. Jadi kayak sekarang ada yang share temulawak, kemudian secang, jeruk nipis sama serai nggak salah, sebagai salah satu cara untuk menguatkan imunitas kita di saat seperti sekarang. Kalau saya sendiri nggak heran, ya, jelas tidak heran, karena memang itulah produk ciptaan Allah yang memang elektronnya pasti berpasangan, ya. Jadi dengan memahami hal seperti ini, maka sebenarnya nggak sulit, ya, kalau kita lihat mengobati atau wabah-wabah seperti ini tuh akan gampang saja terjadi, ya. Akan gampang saja terjadi. Maksudnya gimana? Ya, dulu ada SARS, ada flu burung, ada Ebola, segala macam. Iya, kita bersiap terus dengan makanan sehat, minuman sehat, sehingga nanti kekebalan tubuh kita secara spesifik dan non-spesifik itu sudah sangat kuat, ya. Kan Islam mengajarkan kita disunahkan untuk berbekam, misalkan, ya, salah satunya misalnya, dengan cara berbekam setiap bulan pada tanggal 17, 19, 21, ya. Kita diperintahkan Nabi SAW dan Allah juga pastinya untuk makan yang sehat, ya, menghindari makan-makanan yang menimbulkan mudarat. Jadi itu salah tiganya. Jadi mudah-mudahan poin-poin penting ini bisa teman-teman aplikasikan di kantor mungkin sekarang. Dan kalau saya pribadi sih jujur kurang sepakat dengan penggunaan desinfektan, ya, ke kulit, ya, apalagi menggunakan bahan-bahan yang sifatnya mengiritatif dan justru malah menghilangkan bakteri-bakteri yang bermanfaat di badan kita. Jadi saran saya jangan terlalu banyak juga penggunaan desinfektan kimia. Yang cuci dengan air biasa mungkin, atau kita yang muslim berwudu dan cuci mungkin dengan air cuka apel atau cuka madu, ya, itu juga bisa membersihkan. Atau mungkin cuci tangan dengan cairan probiotik yang dijual, ya, dan mungkin dijual cairan probiotik bisa menguatkan, ya, bakteri atau mungkin mikroorganisme yang ada pada tubuh kita, bukan dengan cara terus menerus dimatikan dengan menggunakan desinfektan. Ya, jadi hati-hati, ya. Jadi kalau saran saya pribadi, jangan dikit-dikit cuci tangan pakai desinfektan segala macam, jangan seperti itu. Karena nanti apa, bakteri yang baik yang ada pada kulit kita pun ini akan bermasalah, atau mungkin akan tidak seimbang, akhirnya pertahanan tubuh kita di bagian terluar berupa kulit ini akan justru malah melemah. Itu mungkin gambarannya, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan masih ada waktu.